Bolehkah berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia? Ya, berkorban atas orang yang meninggal dunia, para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Kalau kita melihat pendapat dari Imam An-Nawawi yang bermadhab Syafi'i, beliau mengatakan tidak boleh berkorban atas orang yang meninggal dunia kecuali ada wasiat dari orang tersebut sebelumnya. Tetapi kalau kita melihat pendapat yang lain, misalnya kalangan Maliki, madhab Maliki mengatakan makruh hukumnya. Sementara pendapat yang membolehkan diantaranya ditegaskan oleh Ibnul Qayyim dari madhab Hambali, beliau mengatakan boleh, ya, karena secara umum beliau menegaskan bahwa amal-amal orang yang masih hidup bisa sampai kepada orang yang meninggal dunia, dan itu diperkuat oleh apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah pernah berkurban dengan dua hewan kurban, yang satu untuk dirinya dan keluarganya, yang satu lagi adalah untuk umatnya yang belum berkurban. Para ulama mengatakan umatnya di sini berlaku umum, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Dari sana menjadi dalil bahwa berkurban untuk orang yang meninggal dunia boleh menurut sebagian ulama.